بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan atsar dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf tentang sifatnya para sahabah, bukan orang mutasyaddid, bukan orang yang juga mukassir, mutahawin, lemah dalam ibadah. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah, kita lanjutkan faedah berikutnya. Faedah yang keenam, hadzal hadis mimma yanbaghi ayu ta'ammal fihi. Hadis ini mimma yanbaghi ayu ta'ammal, sepantasnya untuk kita perhatikan di dalamnya, kita telaah, kita perhatikan hadis ini. Fafihi wasfun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya menyebutkan tentang sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifatnya disebutkan, tidak semuanya, karena para sahabat memiliki sifat-sifat yang terpuji, bukan hanya dari sisi manhajnya, suluknya, akhlaknya, tapi juga dari sisi pemahamannya, ittiba'nya kepada sunnah. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, wa ma kana alai ashabuhu, tentang para sahabat. Banyak Rasulullah SAW memuji para sahabat dalam hadis-hadis. Rasulullah SAW memuji para sahabat. Sahabat itu seperti bintang yang menerangi bumi. Wa ma kana alai ashabuhu, dan apa yang atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka di atas sunnah, mereka di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di jalan siratul mustaqim, jalan keselamatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menempuh jalannya sahabat ini, jalan keselamatan. Adapun selain jalannya sahabat adalah jalan kesesatan. Dalam sebuah hadis yang disebutkan tentang perpecahan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحاب. Kata Rasulullah SAW, terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya mereka itu di dalam an-nar kecuali satu golongan. Siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu, yang masuk ke dalam al-jannah? Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Dan banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempuh jalannya mereka. Karena orang yang mengikuti jalannya para sahabat, dia akan mendapatkan petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman bimithli ma amantum bi, sebagaimana kalian beriman dengan faqad ihtadaw, sungguh dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa di sini? Para sahabat. Kalau kalian beriman sebagaimana berimannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kalian akan mendapatkan petunjuk. Begitu pula sebaliknya, kalau menyelisihi jalannya para sahabat, maka dia pasti akan menyimpang. Wa ya'tabi qala sabul mu'minin وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَأْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ سَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyisihi Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk dan mengambil jalan, mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yang dimasukkan siapa? Para sahabat, karena khitabnya di zaman itu adalah sahabat, orang beriman ketika itu adalah sahabat. Yang bagi alaina na'lam ma kanu alaih, sepantasnya untuk kita mengetahui apa yang mereka berada di atasnya. Kita pahami jalan mereka untuk kita membaca bagaimana sirahnya para sahabat, kita akan di situ akan mendapatkan pelajaran yang berharga, keberaniannya, kesabarannya, pemaafnya, semua sifat-sifat tercela, terpuji ada pada mereka. فهذا طرف منه يدل على سماعة أخلاقهم. Ini dari satu sisi mereka. يدل على سماعة أخلاقهم, menunjukkan tentang lapangnya akhlak mereka. Sahabah samaha, lapang dada akhlak mereka. Wala jodati fuhumihim, dan bagusnya pemahaman mereka. Watasa sudurihim, dan luasnya atau lapangnya dada mereka. Wasaati ufukihim, dan dalamnya kecerdasan mereka, pandian mereka, pemahaman mereka. Ini para sahabat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan, man kana minkum mutaassiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian mutaassiyan, mencari teladan, mencari figur Siapa yang kita contoh, siapa yang kita teladani, siapa yang kita ikuti. Fala ta'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ta'assilah, teladanilah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau Abdullah bin Mas'ud, yang beliau adalah sahabat dan dia mengetahui dengan hakikat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dirinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban, karena sesungguhnya mereka adalah abarra hadhihi al-ummah, umat yang paling bagus hatinya di antara hati-hati para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya para sahabat yang paling bagus, yang paling baik. Sebagaimana juga disebutkan oleh beliau Abdullah bin Mas'ud, thumma nadara fi qulubil ibad, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati hambanya, ba'da qulubi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada qulubas sahabah khairul qulubil ibad, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat, menemukan hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati, hati yang terbaik. Maka beliau mengatakan abarra hadil umma quluban. Fajalahu Allah wazara nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka, para sahabat, sebagai wazara, sebagai penolong nabinya. Yuqatiluna ala diri, berjuang, berperang fi sabilillah, di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama beliau sebutkan, karena mereka para sahabat adalah paling baik hatinya umat ini. Wa amathha ilman, dan yang paling dalam ilmunya, yang paling dalam ilmunya, yang paling berilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang mengalahkan ilmunya mereka para sahabat, karena mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan turun ayat pada Rasulullah SAW disaksikan oleh mereka para sahabat, bahkan mereka yang mencatat wahyu. Nabi menyampaikan langsung, Rasulullah SAW menjelaskan secara langsung kepada mereka tentang makna ayat. Demikian juga mereka mendapatkan ilmu dari hadis-hadis Nabi SAW, bukan hanya ilmu tapi juga praktek. Wa qalluha takallufan, dan paling sedikit takallufnya, mencukupkan diri dengan hadis, mencukupkan diri dengan akar, tidak kemudian memaksa-maksa akalnya mencari-cari jalan yang lain. Kalau dia mendapati hadis, mendapati sunnah, mereka berpegang kepada sunnah, dan dia tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun hanya karena ucapan seseorang. Tidak. Ini para sahabat. wa aqwamu hadiyan, dan paling kokoh petunjuknya, wa ahsanu halan, dan paling bagus keadaannya, ini mereka. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah kalian kepada mereka tentang keutamaan mereka. Maka hendaklah kalian mengetahui keutamaan mereka. Kepada siapa Abdullah bin Mas'ud bicara ini? Sampaikan kepada tabi'in. Kenalilah, dan juga kepada kita semuanya, kepada umat. Kenalilah mereka para sahabat, kenalilah keutamaan mereka. Kita pelajari bagaimana sirah, bagaimana manaqibnya, kita akan mendapat di situ keutamaan. Kita baca sirahnya Umar bin Khattab, baca Abu Bakar Siddiq, Ali Utsman, Zurrahman, dan yang lainnya, sahabi apa sahabiyah, kita akan mendapatkan di situ bagaimana keutamannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana berita gembira disampaikan Rasulullah SAW terhadap para sahabat tersebut. Wattaba'u, dan ikutilah mereka. Wattaba'uhum, ikutilah mereka. Fi atharihim, athar-athar mereka ikuti. Fa'innahum kanu alal huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas huda, di atas petunjuk yang lurus. Dan disebutkan Ibn Abil Barr di Jami' al-Bayan ilmu wa fadlihi tentang athar ini, juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dahrimi dalam sunannya tentang sahabat. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Satu faedah kita sampaikan. Insyaallah taala kita ajakan faedah berikutnya di pertemuan yang lain. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله، تفضلوا حفظكم الله.